أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم بعد. قال الشريف رحمه الله تعالى: Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in min a'la amrin wa huwa at-tauhidu bayanahu bayanan syafian mufassalan ila aqallil umuri kullaha bayanaha sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam fal hujjatu qa'imun ala ummatihi. Itu ada taknya. Mana fal hujjatu yang benar bacanya? Hei cepat. Oh, fal hujjatu qa'imatun ala ummatihi wa annahu sallallahu alaihi wasallam sayakunu syahidan ala hadhil ummati wa annahu ballaghahum ar-risalata wa dallahum ala kulli khairin yuhibbuhullahu wa yardahu kadzalika la syarra ila hadzaraha illa hadzaraha minhu la syarra kana aw la syarra sayakunu fi hadhil ummati illa hadzaraha minhu fa hadzaran nabiyyu sallallahu wasallam ummatahu minasyururi allati kanat fi waqtihi minasyirki billahi bi anwa'ihi wa min anwa'il ma'asi wal athami wa anwa'il muamalatil batilati wa kadzalika ma sayahduthu fil mustaqbali fa innallaha azza wa jalla atla'a nabiyahu ala ma sayakunu fa hadzaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatahu min dzalika mithlama ja'a fil haditsi latatba'unna sanana man kana qablakum syibran bi syibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'atumuhum qalu ya rasulallahi farisun warrumun qala faman nasu illa ulaika. Baik, hasbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa ikhwah, lanjut lagi dari kajian kita kitab salah satu usul dengan syarah Syekh Shalih Al-Syekh, masih di matan la khaira illa dalal ummah alaih wa la syarra illa hadzaraha minhu. Ya, yang Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan tidak ada kebaikan melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan umat kepada kebaikan tersebut, dan tidak ada keburukan melainkan beliau alaihi salatu wasallam telah mentahdir, memberikan peringatan umat akan bahaya tersebut dan seterusnya. Sampai Syekh Shalih Al-Syekh disyarah menjelaskan di sini perkara-perkara yang sangat mendetail. Beliau membawakan riwayat ada seorang kafir yang bertanya kepada Salman Al-Farisi, apakah Nabi kalian mengajarkan segala hal sampai perkara buang air besar, ya? Dan beliau Salman menjelaskan, iya. Baik, sampai perkara buang hajat. Baik. Maka di halaman 241 baris keberapa itu? Tuh, 2 3 4 5 6 ya. Allamana sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in min a'la amrin wa huwa at-tauhid. Beliau mengajarkan kepada kita segala hal. Apakah perkara yang paling tinggi yaitu tauhid? Bayanan syafian mufassalan. Beliau menjelaskan tauhid ya dengan penjelasan yang menyeluruh terperinci. Ila aqalil umuri, sampai perkara yang paling ringan. Kok bisa perkara buang air besar diajarkan, tauhid tidak diajarkan? Ya, ini kan aneh ajaib. Ya. Perkara haid, nifasnya wanita, berhubungan badannya pasutri, itu diajarkan, dijelaskan rambu-rambunya, mana yang gak boleh, mana yang boleh. Terus tiba-tiba tauhid belum diajarkan, belum tegak hujah. Ini ajaib. Ya, kesyirikan belum dijelaskan. Ini ajaib. Al-Quran turun menjelaskan tentang tauhid. Seluruh kandungan Quran dari awal hingga akhir tauhid. Nabi SAW menjelaskan tauhid. 23 tahun dakwah tauhid. Terus tiba-tiba perkara syirik, perkara tauhid adalah perkara yang samar bagi manusia. Ini ajib. Dalam Islam, dalam fikih dikenal namanya ma'lum minad-din bidarurah. Berbagai perkara yang harus diketahui, enggak boleh enggak tahu. Hatta baru masuk Islam sekalipun, haramnya zina, haramnya khamar, wajibnya sholat, wajibnya puasa. Siapa yang mengingkari, kafir. Terus tiba-tiba haramnya memberikan ibadah kepada Nyi Roro Kidul, Bahwong Rekso, itu samar. Sebagaimana klaim ya, orang-orang zaman sekarang. Ini ajaib ini. Ya. Ini ajaib. Nah, ini kemana ini akal ini? Kok bisa demikian? Ya, makanya saya menjelaskan di sini. Ya. Kulluha, boleh baca kulluha, kullaha. Boleh baca kulliha. Kalau kulliha tabi kepada al-umur gitu ya. Ya, boleh itu. Semuanya bayyanaha. Ya, boleh juga kullaha. Ya, kullaha itu berarti mimbabi apa? Al-istighol. Ya. Amilnya bayyana kullaha, bayyanaha begitu. Al-istighol, ya. Boleh baca juga kulluha. Ya, sebagai mubtada, ya. Boleh dibaca kulliha, kulluha, kullaha, boleh semua. Maka tadi antum bacanya apa? Kullaha. Tapi harus tahu takhrijnya. Kenapa antum baca kullaha? Berarti min babil istighol. Mana amilnya? Amilnya ya yang ditafsirkan oleh fi'il yang setelahnya, bayyana. Bayyana kullaha, bayyana, bayyanaha begitu. Ya. Beliau telah menjelaskan semuanya. Fal hujjatu qa'imatun ala ummatih. Maka hujjah telah tegak kepada umat beliau. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Rad Alal Mantiqiyyin menjelaskan hujjah tegak dengan Al-Qur'an, dengan diutusnya Nabi. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i menyatakan sebagaimana di buku Salah Satu Usul ini dikutip oleh Ibnu Katsir, dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Seandainya hujjah Allah hanya pada satu surat, surat Al-Asr, sudah cukup. Lama anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Sudah cukup kalau Allah enggak turunkan hujjah kepada umat ini kecuali surah Al-Asr aja. Ya, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai seorang kafir dari agama apapun dia enggak bisa mengelak alias ngeles ketika dia tidak beragama dengan agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu al-Islam. Beliau mengatakan walladzi nafsu Muhammadin biyadi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah. Yahudiyun wala nasraniyun tsumma la yu'minu bi walladzi ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Demi Allah yang jiwa Muhammad, jiwaku berada di tangannya. Tidak ada seorang pun dari kalangan umat ini, Yahudi, tidak pula Nasrani, yang mendengar namaku kemudian tidak beriman kepadaku dan risalah yang aku bawa, melainkan dia adalah penduduk neraka. Orang kafir yang ada di Meksiko hari ini, hujah telah tegak bagi mereka. Yang ada di Venezuela hari ini, hujah telah tegak pada mereka. Yang ada di Islandia hari ini, hujah telah tegak pada mereka. Ya. Walaupun gak ada jamaah tablik yang nyamperin mereka, ngetok-ngetok pintu rumah mereka. Jamaah tablik aja gak ada, apalagi jamaah yang lain. Kan yang suka jalan-jalan gitu jamaah tablik. Ya, gak ada. Barakallahu fiik. Mana lagi tadi? Wa annahu sallallahu alaihi wasallam sayakunu syahidan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi ala hadil ummati, atas umat ini. Wa annahu ballaghahum ar-risalata, beliau telah menyampaikan kepada umat risalah ini. Maka beliau meminta persaksian sahabat, apakah aku sudah menyampaikan? Ya Rasul, engkau sudah menyaksikan. Apa engkau sudah menyampaikan? Apakah aku sudah menyampaikan semua? Ya Rasul, sudah menunaikan perintah Allah. Ya Rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan wahai Rasul apa yang wahyukan pada Rabbmu, diturunkan pada Rabbmu, sampaikan. Dan Rasul sudah menyampaikan. Maka ketika para sahabat mempersaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan, beliau ya, menunjuk tangannya ke atas. Allahumma syahad, ya Allah saksikan ya Allah, sudah. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sudah sempurna hari ini agama. Perkara tauhid sudah sempurna. Enggak ada lagi yang sama. Perkara tauhid perkara yang paling tinggi. Enggak ada kesamaran sedikit pun. Tapi barakallahu fiik. Haramnya syirik, wajibnya bertauhid, wajibnya memberikan ibadahnya pada Allah, perkara yang samar apa terang benderang. Dalam agama ini penjelasannya terang benderang. Ya. Dallahum ala kulli khairin, beliau telah menunjukkan mereka segala kebaikan. Yuhibbuhullah wa yardah, segala kebaikan yang Allah cintai dan yang Allah ridai. Wa kadzalika la syara illa haddaraha minhu. Ya, tidak ada keburukan beliau melainkan beliau telah memberikan peringatan atas keburukan tersebut. La syara kana, tidak ada keburukan yang telah terjadi. Au la syara sayakunu, dan tidak ada keburukan yang kelak akan terjadi. Fi hadhil ummati, di umat ini, illa haddaraha minhu. Melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, mentahdir, memberikan peringatan kepada umat akan keburukan tersebut. Ya, fa haddara an-nabi sallallahu alaihi wasallam ummatah minasyurur allati kanat fi waqtihi. Beliau telah memberikan peringatan pada umat dari berbagai keburukan yang terjadi di zaman beliau, minasyirki billah wa anwa'i bi anwa'i, yaitu berupa kesyirikan pada Allah dan segala jenis-jenisnya. Wa min anwa'il ma'asi wal azam, segala jenis maksiat dan dosa-dosa. Wa anwa'il mu'amalat al batilati, segala ya, mu'amalah yang batil. Wa kadzalika ma sayahdusu fil mustaqbali, demikian pula apa yang akan terjadi di masa yang mendatang. Fa innallaha atla'a nabiyyah ala ma sayakunu, Allah telah memberitahukan kepada nabinya akan apa yang akan terjadi. Ya, Nabi SAW menjelaskan saya tiala nas gitu kan, akan datang kepada kepada manusia zamanun, ya, suatu zaman, la yubalil mar'u bima akhadhal mal, amin halal amin haram. Belum menjelaskan min asratis sa'ah, di antara dekatnya apa tanda-tanda hari kiamat ialah kada wa kada gitu kan, begini begitu ya. Innahu man ya'ish minkum ba'di fasyarakhtilafan katsira, ha, beliau kasih solusi dan seterusnya sudah dikasih tahu ya. Fahadara Nabi SAW ummatah min dzalik, beliau telah mentahdir memberikan umat ya, semisal hadis latat ya, latatba'unna sanana man kana qablakum, ya, kalian betul-betul akan mengikuti sunnahnya orang-orang sebelum kalian, ya, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Sanan itu jamak dari sunnah, boleh sanan, boleh sunan. Hatta lauda kalau joh radab bin, sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, sebenarnya dob bukan biawak ya, sejenis biawak, ya, beda. Kalau dob hidup di dalam tanah gurun, biawak yang kita kenal di rawa-rawa. Dob boleh dimakan ya? Iya, dob makanannya ya rerumputan, daun. Kalau biawak makanannya tikus, anak ayam, ular, telur kobra. Nah, itu. Ya. Nah, kalau dob halal dimakan, adapun biawak haram. Maka sate biawak itu jangan dianalogikan ke sate dob. Beda. Warnanya aja beda. Dob warnanya seperti kuning pas padang pasir, sementara biawak warnanya yang kita lihat hitam legam, ya. Baik. Hatta lauda, nah berikutnya, sampai mereka masuk ke lubang dob sekalipun, tapi itu muham, kalian mengikuti mereka. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, Faris wa Rum, apakah mereka itu orang Persia dan Romawi? Kata Nabi SAW, faman annasu illa ulaik, maka siapa lagi orang-orang itu kecuali mereka. Ya, dalam ayat yang lain, al-Yahud wa Nasara, ya, lihat itu di footnote, ya, kulna ya Rasul al-Yahud wa Nasara, qala faman, ya, apakah Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, siapa lagi. Naam, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. أو كما جاء في غير هذه الروايات ولها ألفاظ كثيرة فحذرها ولها ألفاظ كثيرة ولها ألفاظ كثيرة فحذرها من تقليد فارس والرومي وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الفتن التي ستظهر بأنواعها ومنها فتنة الخوارج الذين خرجوا على الصحابة على الصحابة وخرجوا على ولاة أمر المسلمين فقد حذروا من البدع من البدع بأنواعها كما جاء في تفسير قول الله سبحانه وتعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وكما قال صلى الله عليه وسلم وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة ونحو ذلك من أنواع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته محذرا فهو صلى الله عليه وسلم لهذا الأمة رؤوف رحيم لا خير إلا رؤوف رحيم لا خير إلا دلها عليه وأرشد ولا شر إلا حذر منه ونهى سواء في ذلك ما حدث في وقته أو ما سيحدث بعد موته صلى الله عليه وسلم بقليل أو ما سيكون إلى قيام الساعة حتى إنه حذر أمته وسدد التحذير في التحذير وشدد التحذير في أمر المسيح الدجال حتى إنه قال صلى الله عليه وسلم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيبه دونكم حجيجه فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فامرؤ حجيج نفسه وهذا يدل على عظم ما دل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة عليه. طيب بارك الله فيك. يا أو كما جاء في هذه الرواية atau sebagaimana datang dalam sebagian riwayat yang lain yaitu riwayatnya itu adalah yang bakal diikuti umat ini walau mereka masuk ke lubang dob adalah Yahudi dan Nasrani. Kalau riwayat yang tadi Romawi dan Persia. Walaha alfadun katsiratun. Jadi riwayat ini memiliki banyak lafaz. Fahadzara ha min taqlidi farisin warum. Maka Nabi SAW memberikan tahdzir peringatan pada umat ya dari taklid kepada Persia dan Romawi. Hadzara an-nabi sallallahu ummata minal fitan. Jamak dari fitnah. Ya, beliau memberikan peringatan pada umat dari berbagai fitnah allati satadharu bi anwa'iha. Yang akan muncul ya, dengan berbagai jenisnya. Minha di antara fitnatul khawarij alladziina kharaju 'ala sahabah. Fitnah khawarij ya, yang mereka kharaju. Kharaja ini kalau kharaja itu arti keluar dari ketaatan melawan memberontak. Yang mereka memberontak pada sahabat. Maksudnya sahabat sini siapa? Utsman dan Ali. Utsman dan Ali. Karena di masa Utsman ya, kaum Khawarij dengan gerakan Sabaiyah ya, juga di masa Ali juga demikian. Ya. Wa kharaju ala ulatil amril muslimin. Mereka keluar dari memberontak dari kepada para pemimpin kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Ya. Faqad haddara minal bid'ah, beliau memberikan peringatan ya, terhadap berbagai bid'ah bi anwa'iha dengan segala macam bid'ahnya. Kama ja'a fi tafsiri qaulillahi ta'ala sebagaimana keterangan yang terdapat dalam tafsir firman Allah Ta'ala, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum bi syai'. Ya, sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, ya, dan mereka terbagi menjadi kelompok-kelompok, engkau bukan golongan mereka sedikitpun. Ya, wa kama qala inna wa inna hadhil ummah sataftariqu ala 73 firqatan atau millatan. Ya, umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Ya, ini al-ahwa. Ya, ada hawa. Ya, ahwa, fitnah hawa nafsu. Yang diperturutkan kulluha finnar ila wahidah. Semua terancam di neraka kecuali satu aja, itu ahli sunnati wal jamaah. Wa nahu dzalika min anwa'i ma akhbara bihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ummatah muhaddiran. Dan berbagainya, ya, dari berbagai jenis-jenis yang beliau kabarkan kepada umat, yang beliau memberikan tahdir di sini. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam li hadhihi al-ummati raufun rahimun. Beliau sangat kasih penyayang kepada umat ini. La khaira illa dallaha alaihi wa arsyada. Tidak ada kebaikan melainkan beliau menunjukkan dan membimbing umat ini kepada kebaikan tersebut. Wala syarra illa hadzara minhu wa nahaa. Tidak ada keburukan melainkan beliau telah memberikan peringatan dan melarang umat dari keburukan tersebut. Apakah itu ma hadasa fi waqtihi, yang telah terjadi di waktu beliau, au ma sayahdutsu ba'da mautihi bi qalilin, ya, atau apa yang akan terjadi, ya, sesaat setelah beliau wafat, ya, au ma sayakunu ila qiyamisah, atau ya yang keburukan tersebut akan terjadi nanti sampai hari kiamat. Hatta innahu haddara ummatah wa syaddada at-tahdhira fi amri al-masihi ad-dajjal. Sampai beliau memberikan peringatan pada umat, dan beliau sangat keras memberikan, ya, peringatan pada umat terkait perkara dajjal. Ya, beliau bersabda, "Iyakhruj wa ana fikum wa ana hajijuhu dunakum." Kalau dia muncul sekarang, aku di tengah-tengah kalian, saya yang akan melawannya. Bukan kalian. Iyakhruj walastu fikum. Namun kalau dia keluar, saat itu aku enggak ada di tengah-tengah kalian, yakni ba'da wafatihi, setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, famru'un hajiju nafsi. Maka semua orang itu mesti melawan. Ya. Dia mesti bisa mengalahkan dajjal sendiri-sendiri. Ya, sampai nanti hadirnya Al-Mahdi bersama Nabi Isa alaihissalam. Ya. Wa hada yadullu ala idami madalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadil ummah alaihi. Ini diantara yang menunjukkan akan keagungan apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, ya, segala kebaikan kepada umat ini. Nah, ya, lihat berikutnya. Wabatsa Allahu ilan nasi kafatan. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Allah mengutus beliau, ya, kepada seluruh umat semuanya. Jadi enggak segelintir umat Arab aja. Waftarada ta'atah ala jami'i tsaqalain. Ya, Allah mewajibkan agar, ya, mentaati beliau. Allah mewajibkan dua jenis makhluk, yaitu jin dan manusia. Disebut tsaqalain karena dari kalimat tsaqil, berat. Maksudnya apa berat? Apa ya? Berat, ya, dosa yang dipikul oleh jin dan manusia. Ada hewan yang lebih berat daripada jin dan manusia kan? Kerbau, jerapah, kuda nil. Ya. Lebih askol, sakil. Namun yang dimaksud berat sini dosanya. Kuda nil enggak ada dosa. Gitu kan? Baik. Al-jin wal ins, jin dan manusia. Dalilnya ialah firman Allah, ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'a. Wahai manusia, katakanlah wahai nabi. Kul, katakanlah wahai nabi, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rasul Allah untuk kalian semua. Wa akmalallahu bihi ad-dina. Allah menyempurnakan agama dengan beliau. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya ialah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama. Ya, agama kalian aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Dalil akan wafatnya beliau adalah firman Allah Ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Sesungguhnya engkau wahai nabi, engkau akan mati dan mereka pun juga akan mati. dan sesungguhnya kalian pada hari kiamat di sisi Rabb kalian akan berselisih, akan bersengketa. Ya, dalil idamatu yub'atsun, dalil wan nasu, dan manusia apabila mereka mati mereka akan dibangkitkan. Dalil firman Allah Ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabata summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Ya. Baik. Allah yang akan membangkitkan kalian dari tanah. Ya, kemudian Allah akan mengembalikan kalian dan mengeluarkan kalian. Wa ba'dal ba'si muhasabun. Setelah dibangkitkan, manusia semua dihisab. Wa majziun, akan dibalas bi amalihim, dengan dibalas sesuai dengan amal-amal mereka. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Segalanya milik Allah, segala apa yang ada di langit dan di bumi, agar Allah membalas orang-orang yang berbuat keburukan sesuai dengan apa yang mereka lakukan, dan membalas orang-orang yang berbuat husna, ya, berbuat kebaikan, dengan surga, dengan husna. Wa man kadzdzaba bil ba'si kafara, siapa yang mendustakan hari kiamat, hari berbangkit, maka dia kafir. Zamal ladzina kafaru alla yub'atsu, dalilnya ini. Mereka orang-orang kafir menduga bahwasanya mereka tidak dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Ya, katakan demi Rabbku, kalian benar-benar akan dibangkitkan dan kalian akan benar-benar dikabarkan tentang apa yang kalian lakukan, dan itu mudah bagi Allah. Nah, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih hafizahullah ta'ala, qala rahimahullah, waftarada ta'atahu ala jami'i thaqalaini al-jinni wal-insi, wal-dalilu qawru ta'ala, qul ya ayuhal nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an. Ta'atul rasul sallallahu alaihi wasallam fardun ala al-jinni wal-insi, لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس جميعا. قال عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. لأنهم اتبعوا هذا الرسول بعد أن سمعوا هذا القرآن. طيب. Ya, langsung disyarahnya itu biar cepat baca terjemahnya aja. Maka mentaati Rasul adalah kewajiban bagi jin dan manusia. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam bu'isa, diutus kepada manusia semuanya. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan. Wa ana bu'istu ila an-nasi 'ammatan. Para nabi dahulu diutus untuk kaumnya aja. Ya, sementara aku diutus untuk seluruh manusia. Ya, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai nabi, ya, pada mereka, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rasul Allah untuk kalian semua. Ya, ini dalil bahwa beliau diutus. Ya. Dan jika kami palingkan pada engkau sekelompok dari kalangan jin, yastami'un al-Qur'an, yang mereka mendengarkan Al-Qur'an dari engkau, ya. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Ketika ada jin yang lain yang datang, mereka mengatakan, diam, dengerin. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundhirin. Tatkala Nabi sudah selesai mendengar, membaca Al-Qur'an, mereka sudah selesai. Ya, diperdengarkan Al-Quran pada mereka, mereka berpaling kepada kaumnya dan mereka memberikan peringatan dakwah pada kaumnya, mendakwahkan Al-Quran, karena mereka mengikuti Rasul ini setelah mereka mendengarkan Al-Quran. Ya, terus lanjut terus. Qala wa akmalallahu bihid dina faddinu kamula والدين هو ما يدين به المرء وما يكون عادة له في عبادته يؤلفه ويأ... bukan يؤلف ألف يألف ya'lafuhu wa ya'taduhu li anna aslad dini huwal 'adatu huwal 'adatu kama qala asy-sya'ir taqulu idza daratu laha wa dini ahada dinuhu abadan wa dini. Baik. Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Allah menyempurnakan agama ini dengan beliau. Fadin kamula, maka agama ini sudah sempurna. Agama itu adalah seorang yang beragama dengannya, sehingga itu menjadi kebiasaan bagi dia dalam ibadahnya. Ya, ya lafu wa ya'tadu. Ini mak wa ya'tadu. Ini maknanya sama ya. Dia biasa. Artinya dia terbiasa dengan hal tersebut. Karena asal dari ad-din adalah al-adah, kebiasaan. Ya. Sebagaimana dikatakan penyair, engkau mengatakan daraktu laha wadi'i. Ya. Aku menghindar, ya, mencegah wadi ini ikat pinggangku darinya. Ahada dinuhu abadan wadi ini. Apakah ini, ya, kebiasaannya selama lamanya dan kebiasaanku? Hadi ada tuh. Ini maksudnya kebiasaannya. Terus masum ya. Lanjut. Hadhihi 'adatuhu wa summiya ad-dinu dinan li'annahu yaltazimuhu al-insan wa ma kana min al-i'tiqadati wa ma kana min al-ibadati yaf'aluhu bitikrar bitaqarruri hatta yusbiha lahu 'adatan. Hatta yusbiha lahu 'adatan. 'Adatana. Baik, perhatikan. Ad-din dinamakan dinan. Kenapa? Kan kebiasaan gitu ya. Karena itulah yang orang yastalzimuhu, yang menjadi konsekuensi bagi dia. Apakah itu berupa i'tiqadat, keyakinan, ibadat yang dia lakukan secara berulang sampai menjadi kebiasaan buat dia. Terus na'im maksud? Na'am. Na'am, ad-dinu laysa 'adatan. Lakin aslu tasmiyatid din. Lakin aslu, kalau antum baca lakin. Lakinna. Oh, lakinna. Terus lakinna aslu tasmiyatid din summiya bihi. Baik. Benar, agama itu bukanlah sebuah kebiasaan, namun hukum asal penamaan agama itu ialah dari adah, dari kebiasaan. Terus li'annahu lahu syibhun bil 'adati min haitsu luzumiha wa kasrati fi'liha wa tar watardadu sahibuha laha. Ha? Berarti di annahu lahu syabahun. Ya, karena dia memiliki keserupaan bil ada agama ini. Min haitsu luzumuha wa kasratu fi'liha, karena dari aspek ya kelazimannya, keharusannya, banyaknya perbuatannya. Ya. Watardad sahibiha laha. Ya, berulang kali pelakunya itu melakukannya bolak-balik terus menerus. Nah, baik, barakallahu fiik. Terus Syekh Marwan, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala, qauluhu wa akmalallahu bihi dini. Idzan falaysa fit dini nuksanun. Laysa fihi majalun li ziyadati. فمن أراد التقرب إلى الله عز وجل فإنما يكون ذلك بتقرب عن طريق رسول الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يكون متبعا لسنته صلى الله عليه وسلم لأن الدين كمل فلا سبيل ila hadha sabila kama qala ibnu al-qayyim wali wahidin kun wahidan fi wahidin a'ni sabila al-haqqi wal imani wal hijratu min al-hijrati ila rasuli sallallahu alaihi wasallam bi ta'atihi wa itba'u wa itiba' wattiba'u sunnatihi. Bitta'atihi wattiba'i. Wattiba'i sunnatihi. Wa imtisalu amrihi. Itu ma'tub semua. Oh, wa imtisali amrihi. Wal intihai anin nahihi. An nahihi. Oh, nahihi. Wal ihtida'u al ihtida'i bi hidai bi bihadihi. Bihad bihadihi. Wa alla ya'budallaha ibadallahu. Wa alla ya'budallahu ila bima syara'. Boleh juga. Namun bagusnya itu. Ya'budallahu illa bima syara'. Terus yansalikhu al-qalbu wa yatruku kullama siwa Allahi azza wa jalla wa siwa rasulihi minal ladhina yuta'una wa yatah wa yattajihu ittajaha yang tasdid taknya jangan jimnya yattajihu bita'atihi ilallahi azza wa jalla wa rasulihi. Perhatikan, Allah sempurnakan beliau, Allah sempurnakan agama ini dengan beliau. Idan falaysa fid dini nuqsan, maka enggak ada sesuatu yang kurang dalam agama ini, enggak ada peluang untuk menambah agama ini. Barang siapa yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, fa innama yakunu dzalika bitaqarrub, maka dia mesti mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati rasulnya. Ya, mentaati rasulnya. Bahkan kalau mau cinta Allah, dapat cinta Allah, ikuti rasulnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta pada Allah, ikuti aku. Ya. Bi ayyakuna muttabi'an li sunnati, dengan dia mengikuti sunnahnya. Karena agama ini telah sempurna, maka enggak ada jalan ya keselamatan kecuali jalan ini. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, fali wahidin kun wahidan fi wahidin. Ya. Maka li wahidin kun wahidan fi wahidin. Ya. Untuk agama yang satu ini, jadilah engkau wahidan. Ya. Muwahid dalam menyembah yang esa. Yang saya maksud adalah sabilal haq, jalan kebenaran dan iman. Hijrah, minal hijrah ila rasul bita'ati, yaitu hijrah kepada rasul dengan mentaati beliau. Ya. Kan ada tuh hadis Ibu Umar bin Khattab ya. Ya, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, gitu kan. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Ya. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan rasulnya? Nah, untuk Allah, untuk rasul, yaitu dengan mentaati beliau. Wa tiba' sunnatih. Wa imtisali amrih wal intihai an nahyi. Ya. Yaitu dengan mentaati sunnah beliau, melaksanakan perintah beliau, ya, berhenti dari larangan beliau, walih tidak bihadihi, ya, meneladani hidayah petunjuk beliau. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a, Allah tidak diibadahi kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Wa insalikhu al-qalbu wa yatruku kullama siwallahi, kalbunya melepaskan diri dan meninggalkan dari peribadatan selain Allah, ya, ketergantungan pada selain Allah dan selain pada rasulnya. Alladzina yuta'un, yang mereka ditaati, ya, yattajihu bita'atihi, dia menghadapkan diri dia kepada Allah dengan mentaati Allah dan rasulnya. Nah, fadal. Bismillah. Qala rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala wad-dalilu qawluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. وقال والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى إنك ميت وإنه ميت. طيب. ثم أيضا جد Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Ini tadi di matan ini ya. Mengenai agama sempurna dan dalil bahwasanya beliau wafat, telah wafat. Terus waqad mata sallallahu alaihi wasallam walladzina yad'una annahu sallallahu alaihi wasallam hayyun lam yamut wa annahu yahduru ruhuhu tahduru wa huwa yahduru wa yantaqilu wa nahu dhalika haula'i mukadzibuna lilqur'ani kafaratun billahi azza wa jalla li'anna Allah azza wa jalla qala linabiyyihi innaka mayyitun. Baik, perhatikan sini dalil ya, beliau telah wafat dan orang-orang yang yad'un yang mengklaim bahwa beliau masih hidup belum mati, beliau hadir, roh beliau datang ketika maulid sehingga orang-orang diri semua ya nabi salam alaika. Kenapa itu berdiri? Saya dulu waktu saya ikut maulidan saya enggak berdiri. Sama Pak Ustadz digetok kepala saya. Nah, diri loh. Nah, Ustaz. Diri. Ya, punya adab. Nah, Ustaz saya baca selawatnya duduk aja. Roh Nabi datang katanya. Roh Nabi datang. Nah, ini khurafat ini. Nah, ini. Beliau telah wafat. Ya. Siapa yang meyakini kayak gini? Roh Nabi hadir atau beliau hadir, ya, yantakil, dia bisa berpindah. Munahudarik dan semisalnya, haulai mukadzibun lil Quran. Mereka ini mendustakan Al Quran. Kafaratun billah, kufur kepada Allah. Ya, dianna Allah qala lin nabiyyi, karena Allah azza wajalla berfirman pada nabinya, innaka mayyitun, engkau akan mati. Terus lanjut. Satamutu wa... maksudnya engkau akan mati gitu kan. Terus wa innahum mayyituna wa innahum sayamutuna summa innakum yawmal qiyamati innakum jami'an anta wahum inda rabbikum takhtasimuna wa qala azza wa jalla fil ayatil ukhra wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Tayyib ya. Wa innahum mayitun, mereka pun akan mati. Saya mutun maksudnya. Kelak akan mati. Kemudian kalian pada hari kiamat innakum jami'an wa anta wa hum ya. Yaitu engkau wahai nabi dan mereka inda rabbikum takhtasimu. Akan berselisih, bersengketa, berkonflik di sisi Rabb kalian. Allah berfirman di ayat yang lain, wa ma Muhammadun illa rasulun. Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul, yang telah berlalu sebelum beliau para rasul yang lain. Apakah jika dia mati atau terbunuh in qalabtum ala aqabikum, kalian kembali ke belakang kalian murtad gitu. Terus wa minal ma'lumi ma hasala min qiyami Abi Bakrin radhiyallahu anhu fin nasi ba'da mautir rasuli sallallahu alaihi wasallam khatiban qailan fi ma yurwa man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budullaha fa inna allaha hayyun la yamutu. Baik. Nah. Wa minal ma'lum, dan di antara yang kita ketahui ialah yang terjadi ya ketika Abu Bakar ya min qiyami Abi Bakar fin nas, berdirinya Abu Bakar di tengah manusia setelah wafatnya Rasulullah SAW, beliau berkhutbah karena waktu itu situasi goncang, banyak yang masih belum percaya Rasul wafat. Beliau khutbah berdiri seraya beliau mengatakan yes fima yurwa, sebagaimana yang diriwayatkan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau telah wafat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, Allah Maha hidup tidak mati. Terus summa tala qaulahu subhanahu wa ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala anqabikum qala Umar radhiyallahu anhu ka'anni lam asma' al-ayata illa hina talaha Abu Bakr radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, ayat yang tadi Muhammad adalah seorang rasul telah berlalu sebelum dia para rasul yang lain. Apa imma ta'ukutila in qalabtum ala aqabikum, apakah kalau dia mati atau Nabi Muhammad SAW terbunuh, kalian balik lagi ke belakang kalian murtad? Ya, kata Umar bin Khattab, ka'anni lam asma'il ayah illa hina talaha Abu Bakar. Seakan-akan aku belum pernah dengar ayat ini. Ya, yang dibacakan ketika Abu Bakar membacakannya. Akhirnya Umar sadar. Oh iya. Terus lanjut. Lakin huwa ba'da mautihi fi hayatin barzahiyatin hiya akmalu anwa'il hayati al-barzahiyati fahuwa hayyun hayatuhu akmalu min hayati syuhada'i. Baik. Namun ya, beliau setelah beliau wafat, beliau hidup di alam barzakh, yaitu ya, yang paling jenis kehidupan yang paling sempurna di alam barzakh. Beliau hidupnya di alam barzakh. Ya. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra melintasi daerah Palestina, beliau melihat kuburan Nabi Musa alaihi salam. Musa alaihi salam sedang sholat di kuburannya. Sedang sholat. Itu alam barzakh. Baik. Hayatuhu akmalu min hayati syuhada. Kehidupan beliau di alam barzakh lebih sempurna daripada kehidupan para syuhada. Ya, terus lanjut. Wa huwa qad mata. Padahal beliau telah wafat. Ya, terus wa qad tawaffahu Allahu azza wa jalla wa anqata'a an hadhihi dunya. Allah telah mewafatkan beliau, telah memutus beliau dari kehidupan dunia ini. Terus hayatuhu akmalu min hayati syuhada'i. Fa huwa sallallahu alaihi wasallama qad tuwfiya wa anqada ajaluhu wa huwa birrafiqil a'la bil jannati wa indallahi azza wa jalla bi a'lal maqamati sallallahu alaihi wasallam. Allah telah mewafatkan beliau, maka hayatuhu akmal, ya, kehidupan beliau di alam barzakh lebih sempurna pada kehidupan syuhada. Beliau alaihi salatu wasallam telah diwafatkan Allah, telah berakhir ajal beliau. Beliau ada di Rafiqil A'la, di surga Firdaus, ya, tempat kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah, dengan makam kedudukan yang paling tinggi. Cukup kali ya, nanti kalau kita baca selesai nih. Biar kita sisain sampai 3 pertemuan lagi. Selasa, ya, Kamis, Sabtu, 4 halaman gitu. Jadi 2 lembar. Selasa 2 lembar, Kamis 2 lembar, Sabtu 2 lembar. Adapun khatimah itu kan pendek. Ya. Nah, adapun tanggung kali ya? Ya, tanggung ya. Hah? Dikit lagi. Mau ke mana antum? Training. Saya aja yang bacain deh ya. Qala lamma dzakara mautah sallallahu alaihi wasallam, Syekh Muhammad bin Abdullah menyatakan ketika beliau menyebutkan wafatnya beliau alaihi salatu wasallam, wan nasu idza matu yub'atsun. Manusia ketika mereka mati, mereka akan dibangkitkan. Khassahuna al-ba'sa bizikr. Beliau mengkhususkan penyebutan hari kebangkitan, ma'anna munasabatahu hiya fi dzikri liyaumil akhir. Padahal cocoknya penyebutan hari berbangkit ini di pembahasan rukun iman, yang beriman pada hari akhir. Ingat enggak? Wa hiya al martabatus tsaniyah minal asli tsani, yaitu tingkatan kedua, yaitu tingkatan iman dari asal, landasan yang kedua kan setelah ihsan, iman, baru Islam. Ya. Sudah. Ya. Yaitu al-yawmul akhir, maknahu annahu ya yub'atsun nasu ba'dal maut, yaitu manusia akan dibangkitkan ya setelah kematian mereka. Wa qala huna wan nasu idza matu yub'atsun, ya, manusia jika mereka mati, mereka dibangkitkan. Wa dzalika li sababin wa huwa annahu fi waqti syekh kana yaksuru fil badiyati inkarul ba'si ba'dal maut. Ya, ini karena sebab, yaitu apa? Di waktu zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, banyak itu beredar di kampung-kampung orang Arab, di Arab-Arab Badui, dusun-dusun, adanya keyakinan apa? Pengingkaran terhadap hari berbangkit setelah kematian. ya. Taib. Waqad ja'a fi rasaili, ya. Waqad ja'a fi rasaila, ya. Katsiratin li syekh. Banyak ya syekh membuat risalah-risalah yang banyak sekali dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Min ulama minal ulama'i, ya. Bayanu annal ba'sa ba'dal mauti haq. Telah terdapat keterangan di risalah-risalah yang banyak sih, ya. Dari kalangan para ulama, ya. Ya, beliau memuat keterangan dari para ulama, penjelasan tentang hari kebangkitan setelah kematian adalah hak. Wa anna man kafara bil ba'si wa ankarahu fahuwa kafirun billahil azim. Siapa yang kufur mengingkari hari kebangkitan, ya, mengingkarinya, maka dia kafir kepada Allah al-Azim. Laisa bi mu'minin wala muslimin. Enggak muslim, enggak mukmin. Wa in shalla wa shama wa zama annahu muslim. Ya, walaupun dia salat, puasa dan dia menyangka dia mengklaim diri dia adalah muslim. Ya. Baik, nassahuna ya ala hada li ajli ihtimami bil mas'alati. Beliau menegaskan di sini, ya, karena agar ada perhatian terkait masalah ini. Ya. Wa wada'aha fi hadha al-mawdi' al-munasib, dan beliau meletakkan pembahasan ini di tempat yang cocok. Li'annahu dzakara wafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sedang menyebutkan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara qaulahu ta'ala, qaulallahi ta'ala subhanahu wa ta'ala, beliau sedang menyebutkan firman Allah ta'ala, summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Fana saba ayu qarrira al-ba'sa ba'dal mauti li jami'in nasi. Ya. Maka cocok, sudah layak, cocok sekali beliau menetapkan hari berbangkit setelah kematian untuk seluruh manusia. Ya. Wa nasu idza matu yubasun. Ini gimana? Baca lagi. Selesai lagi lintas. Hah? Nah, tinggal dikit lagi tuh kan. Nah. Tinggal 7 halaman lagi. Berapa halaman? Iya. 4 8 12 13 13 halaman maksud saya. Dengan sisa 3 pertemuan lagi. Ya. Tayyib barakallahu fik. Ya, wa nasu idamatu yubasun wa dalilu qauluhu ta'ala minha khalaqnakum wa minha wa fiha nu'idukum wa fi wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Manusia apabila mereka mati, mereka dibangkitkan, dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, ya, dari tanahlah kami ciptakan kalian, ya, dan disitulah kami kembalikan kalian, dari tanah pula kami keluarkan kalian sekali lagi. Wallahu ambatakum minal ardi nabata summa yu'idukum fiha wa yukhrikum ikhraja wa ba'dal ba'si muhasabun. Setelah hari berbangkit manusia dihisab, majziuna bi'amalihim wa dalilu qawluhu ta'ala, dibalas akan amal mereka, atas amal mereka. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi, agar Allah membalas orang-orang yang berbuat keburukan atas keburukan yang mereka lakukan, dan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan dengan kebaikan. Wa man kadzdzaba bil ba'si kafara. Siapa yang mengingkari hari kebangkitan, maka dia kafir. Mislu ulaikal a'rabi fil badiyati, semisal orang-orang Arab Badui itu yang di kampung-kampung itu, yang di zaman Syekh, alladzina kanu fi waqti Syekh, yang mereka ada di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya yaksuru ilal an fi bawadi, ya, ba'dul bilad al-arabiyah annahum yukadzibuna bil ba'si. Banyak sampai saat ini di lembah-lembah sebagian orang negeri orang Arab, mereka mengingkari hari kebangkitan. Fayataqiduna annal tizama ad-din innama yahsulu lil insan as-sa'ada fid dunyahu. Ya, mereka meyakini bahwasanya berkomitmen dengan agama, ya, itu didapatkan oleh seseorang dengan mendapatkan kebahagiaan di dunianya aja. Ya, berarti wa anna ruhahu takunu fi na'imin aw fi jahim. Rohnya itu nanti yang ada di surga atau di neraka jahim. Yukadzibuna bil ba'si ba'dal mauti. Ya, mereka mengingkari hari kebangkitan setelah kematian. Qala huna, oleh karena itu Syekh mengatakan di sini, Oman kadzdzaba bil ba'si kafara. Siapa yang mengingkari hari kebangkitan ini dia kafir. Dalilnya firman Allah, za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu. Qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma latunabba'una bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir menyangka mereka tidak dibangkitkan. Katakanlah wahai Nabi pada mereka, sungguh kalian demi Rabbku, kalian benar-benar akan dibangkitkan dan akan dikabarkan tentang apa yang kalian lakukan. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Wajhul istidlal, sisi pendalilannya apa? Annahu qal za'mal ladina kafaru. Telah kafir orang-orang yang menyangka. Ya. Fawasafal ladina yaz'umuna annahum lan yub'atsu bi annahum minal ladina kafaru. Allah mensifati orang-orang yang mengklaim bahwa mereka tidak akan dibangkitkan, ya Allah sifati bahwa mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Dari ya, wa arsalallahu jami'ar rusul mubasyirin wa munzirin, itu nanti deh ya. Hari Selasa. Insyaallah. Nah, hari Selasa kita baca maksimal 5 halaman. Hari Kamis ya 4 halaman, hari Sabtu depan khataman sedikit aja berarti. 2 halaman atau plus ya khatimah 3 halaman. Ya. Baik, subhanallah. Insyaallah khatamannya Sabtu depan sore ya. Sabtu depan sore. 2:03. Nah, jam 05:30 lah. Sampai jam 5 paling, 06:30.